الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الحمد لله di sini dibahas oleh Imam Syarani masih tentang hak persaudaraan. Masih tentang hak persaudaraan. Kemarin kita bahas di antara hak persaudaraan adalah kita memuji saudara kita. Dan sebaik-baiknya pujian untuk saudara kita ketika dia kagak ada. Itu yang tulus. Seperti saya katakan, berapa banyak orang bisa memuji saudaranya di depan mukanya dia, tapi jalanan di belakang diomongin, disebut-sebut kejelekannya. Banyak yang macam begini. Ini enggak lain adalah penjilat. Nah, namun sebaik-baiknya pujian ketika dia enggak ada, itu adalah ketulusan. Nah, terkadang pujian di hadapannya diperlukan. Untuk apa? Supaya orang lain tahu kemuliaan dia. Dan supaya diikuti dia. Dengan syarat orang yang dipuji dengan pujian di depan mukanya tidak akan bertambah kesombongan, tidak akan menjadi malas, bahkan dia bertambah dan bertambah kesungguhannya kepada Allah dan ketawaduannya di hadapan Allah. Nah, dan sudah kita bahas panjang lebar tentang hal itu. Kemudian di sini dibahas min haqqil akh 'ala al-akh an yukrimahu idza warada 'alayhi yani talaqahu bi tarhib wa talaqat al-wajh wa ya'khudhu bil 'inad in kana rajulan. ويفرس له شيئا يجيه من التراب في سنه disebutkan di antara hak persaudaraan adalah apabila saudara kita, sahabat kita datang, kita tunjukin penghormatan kita kepada saudara kita yang baru saja datang. Dengan cara apa? Dengan berbagai cara. Di sini dikasih contoh. Salah satu caranya adalah dengan ketika dia datang, diri dan hampiri dia, sambut dia. Naam, sambut dia. Atau minimal enggak bisa diri, ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang, terima kasih dengan kedatangannya. Ucapkan rasa syukur diri kita atas kedatangan dia. Nah, atau minimal dengan senyuman, beri muka yang bagus, yang cerah, senyuman yang manis kepadanya. Itu minimal. Bisa lebih dari itu, berdiri atau menghampirinya hingga ke depan pintu. Ya, atau memeluk dia dengan kedatangannya. Lebih lagi. Terus setelah itu gelar bakal dia tempat duduk yang terbaik. Dudukkan dia di atas kursi atau kalau di bawah, ya, di lantai. Gelar bakal dia karpet. Enggak ada karpet, sorban. Enggak ada sorban. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajarin, Nabi berapa kali melepaskan sorbannya, menggelar di atas tanah agar tamunya duduk di atas sorbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang tamunya itu seorang kafir. Tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini akhlak. Inilah kemuliaan. Anda kasih contoh. Ya. berapa banyak? Berapa kali seseorang datang ke majelis? Ya, wala dia masuk, enggak ada yang sambut dia. Enggak ada yang diri, enggak ada yang hormatin dia. Bingung dia, celingak-celinguk, mau duduk di mana ya? Udah deh duduk apa aja nih. Kecil hati enggak dia? Kecil hati. Tapi lihat, walaupun dia enggak pantas dihormatin. Tapi coba. Ketika dia datang, ente enggak kenal dia. Dia pun dia tahu mungkin dia enggak pantas dihormatin. Tapi kalau dia diri, ahlan wa sahlan, khodol, silakan, silakan duduk sini. Tenang enggak kira-kira ente gitu? Tenang. Hilang tuh apa namanya? Al-wahdah. Rasa apa? Rasa gundah, rasa malu. Cair semua. Begitu. Beberapa orang hingga ketika Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, seorang wali besar, Abdullah bin Idrus Al-Idrus itu datang ke rumah satu orang bernama Syekh, Syekh Gobila. Mendadak dia datang tanpa ada janji. Nah ini Syekh Gobilah gembira luar biasa. Wal Habib di atas keledainya. Syekh Gobilah dari atas rumahnya tuh turun. Dari atas rumah di orang tua turun. Nyamperin ke Habib Abdullah bin Idrus. Habib Abdullah masih di atas kudanya atau di atas keledainya. Habib Abdullah mau turun, gak dikasih. Habib, demi Allah saya sumpah. Saya gak izinin Habib turun dari atas keledai. Bagaimana? Gak boleh turun, nginjak tanah. Yang pertama yang harus Habib injak punggung saya. Dia ruku di hadapan Habib, mau gak mau udah bersumpah. Gak ada, saya nazar. Kualat saya kalau Habib pertama kali turun dari keledai, mesti nginjak tanah. Enggak, saya bakal apa namanya bersimpu, Habib injak. Saya punya apa namanya pundak, baru turun ke tanah. Sampai segitu penghormatannya sama saudara. Lihat, kalau kayak begitu, bakal ada terpisah kebencian, kebencian di hati. Gak bakal. Sirna, cair semuanya. Saya teringat Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuita, saya punya kakek. Itu begitu. Tiap ada tamu di majelis di mana dengan suara yang lantang tuh nyambut tamu. Tamunya masih jauh. Udah sebut, "Ahlan," dengan suara yang lantang, yang tinggi gitu suaranya. Dengan penuh penghormatan. "Ahlan wa sahlan wa marhaba, alf marhaba." Udah. Kayak raja disambut tuh. Ucapannya aja bikin orang jadi betah hati. Beliau meninggal usia saya masih 12 tahun, tapi akhlaknya tuh enggak pernah saya lupakan. Akhlak yang mulia. Dihormatin tamunya. Allah. Senyumannya yang manis. Terus ditambahin lagi sama Imam Syara nih di sini. Ya, peluk dia. Kalau memang apa namanya? Kalau dia memang orang laki. Kalau dia orang laki. Wa sunnah. Apalagi kalau kebetulan orang yang baru datang ini udah lama enggak kelihatan. Atau baru datang dari suatu perjalanan safar. Itu sunnahnya dipeluk. Ya. Kalau dia orang laki. Ingat tuh. Iya. Sunnah. Kalau perempuan haram. Pakai mad lagi panjang, haram. Ya. Kalau laki sunnah. Terus ya, untuk orang laki dewasa disunnahkan juga dicium. cium mana sekarang lagi ngetren, ana sampai gedek. Sampai gedek. Berapa orang ya nyium pipi? Ada enggak? Enggak betul, enggak bagus. Yang disunnahkan sunnahnya Nabi Muhammad cium kening. Kalau cium pipi enggak boleh. Itu bukan ajaran kita, enggak tahu dari mana. Apa bahasanya kita cipika-cipiki itu. Ya, cuman ada lagi yang lebih parah, dia cium. Jangan. Itu bukan ajaran kita. Waduh, apa gendak kita. Mana terus terang gendak seperti ini begini. Mau nolak. Ya. Kita kagak tahu, tahu-tahu udah terbunuhan. Ya. Terus juga itu, cium di kening, itu sunnahnya untuk orang laki-laki yang dewasa. Kemudian juga yang lama enggak jumpa atau dari apa? Lain dari itu enggak. Habis bagaimana penghormatan? Penghormatan. Salaman, cium tangan. Ya. Atau kalau memang dia dari safar, dipeluk. Enggak lebih dari itu. Nah. Baik, terus ada salah satu bentuk penghormatan. Kemudian lagi di antara hak persaudaraan yang harus diperhatikan, luaskan bakal dia tempat duduk. Luaskan bakal dia tempat duduk. Wa min hajjil akh 'ala al-akh an yuwassi'a lahu fil majlis idza ra'ah. Di antara hak persaudaraan, ya, kasih bakal saudara kita tempat duduk, luaskan. Kita geser dikit biar dia bisa duduk. Nah, itu akan menambahkan kasih sayang satu sama lain. Tapi enggak boleh, hukumnya haram. Kalau kita bangunin orangnya, lo bangun biar dia duduk gitu. Kagak boleh. Ingat, kagak boh. Boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "La yudhim ar-rajulu ar-rajula min majlisihi tsumma yajlisuhu." Enggak boleh seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya kemudian dia duduk di situ. Jangan, enggak boleh. Nabi bilang begitu dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Habis bagaimana? Geser dikit, buka. Kasih ruang gitu, atau cari tempat yang kosong. Nah, ini saya ingin katakan seperti ini sebab saya sering lihat lagi majelis, habibnya datang, kiainya datang, jalanan luas banget, ini orang lagi pada duduk. Kadang bagian belakang ibu-ibu sama anaknya kesian, anaknya lagi dikelonin. Bila hadir mungkin, buka sholat, minggir. Ah, gak boleh, kita bangunin orang dan tempat duduknya. Ingat, penghormatan bukan begitu sama habis. Ya, itu namanya bikin keributan. Habis, nyantai aja habis ini bisa jalan, enak. Bukan anak kecil. Ya, bukan raja yang mesti dibukain jalan, jalanan luas. Sebab enggak boleh kita guys, apa namanya? Bangun lo dari situ. Habib mau lewat, enggak boleh. Enggak boleh, jangan. Nabi ngelarang begitu. Ya. Ada jalan sempit, ya geser-geser dikit. Lewat, nanti ngebangunin orang, ngusir orang dari tempatnya, jangan. Enggak bagus, dan itu bukan bentuk penghormatan kepada habib. Kenapa? Mungkin ente bikin begitu karena ente cinta, ente punya habib, ente punya kiai, ente punya guru. Tapi enggak semua orang sama sama ente di dalam memandang ente punya guru. Ketika ente berbuat hal yang demikian, kalau dia sakit hati, bukan sakit hati sama ente nih, tapi dia sakit hati sama ente punya guru, gara-gara siapa? Gara-gara perbuatan ente yang semacam ini. yang tadinya ente berikan ingin berikan penghormatan, itu jadi tambah ini problem bakal ente punya dulu. Karena itu jangan. Makanya saya ngelarang banget hal kayak begini. Jangan, Bu. Orang mau duduk, duduk. Mau bangun, bangun. Terserah. Yang penting kita jangan ganggu orang. Habibnya bukan anak kecil ini kita dapetin kadang. Dua. Benernya kagak rame, cuma yang bikin rame ini pengawalnya pada. Betul enggak? Kagak ada apa-apa, semua orang pada tenang duduk enggak dua. Ada apa ini? Saya bingung. Yang bikin apa? Bikin ribut, yang bikin macet, yang bikin gaduh, jadi ini pengawalnya. Padahal kagak ada apa-apa. Kalau semuanya duduk tertib, kalau selesai, habisnya bukan anak kecil, bisa lewat dengan mudah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Kalau habisnya kayak anak kecil, pengen duduk tuntun, digendong, ya urusan lain. Tapi kan ini enggak. Karena itu nih, perlu saya perhatikan. Itu dalam majelis, enggak boleh kita ngusir-ngusirin orang. Biarin aja. Biar tenang, yang duduk-duduk, yang mau bangun. Kayak Anda bilang, ya, tentang masalah berdiri tuh. Udah kita bahas kemarin. Cari apa yang disuka Habibnya. Habibnya gak pengen orang diri. Ya sudah, jangan ada yang diri. Nah. Baik. Itu satu. Yang semacam itu juga tahu apa ya? Di jalan. Ya. Habibnya pakai mobil. Ya. Ini pakai motor. Usir-usir orang, buka padahal jalan luas. Pengguna jalan bukan ente seorang, bukan Habibnya ente seorang. Habibnya ente kagak beli tu jalan, ente juga enggak beli tu jalan. Tu jalan milik semua umat manusia yang muslim dan non-muslim. Semua punya hak. Dan kita kagak boleh ngusir-ngusirin orang dari jalanan. Gitu. Jalanan macet, kita sampai-sampai kena macet, alhamdulillah enak, bareng-bareng. Jalanan luas dan kenyataannya seperti Anda bilang yang bikin heboh jadi ya pada pengawal jalanannya sepi, jalanan sepi dia dong panting ngusir orang situ minggir mau lewat jangan ya, nyantai aja biasanya tuh kalau Anda punya abah rahimahullah ya kalau diundang ke satu tempat nggak mau begitu dia bilang udah satu orang naik di mobil Anda main jalan udah. Yang di mobil dia nunjukin jalan. Selesai urusan udah. Gak mesti ngusir-ngusir orang. Gak mesti buka jalan. Soalnya sampai di tempat. Selesai kan enak begini. Daripada heboh. Sebab semua orang gak semuanya sama kayak kita. Dalam memandang kepada guru. Kita mesti hargain mereka. Dan mereka semuanya punya hak. Oh Habibnya aja mesti dihormatin. Lah siapa juga. Habib gak bakal jadi Habib sejati. Kiai gak bakal jadi kiai sejati kalau gak menghargai orang lain. Kalau gak menghormati orang lain. Kalau gak memberikan hak orang lain. Dan dia tidak mendidik muridnya kalau tidak menyatakan hal demikian. Iya. Sebab ketika kita berbuat demikian, kita sama aja gak tahu ini haknya orang lain. Orang lain juga punya hak walaupun dia non-muslim. Walaupun dia non-muslim. Pengguna jalan, semuanya sama. Dia berhak terhadap jalan. Apa yang membuat kita lebih? Waduh, ngejar acara. Kenapa lu telat? Ya, jangan salahin, jangan jadi korban pengguna jalan yang lain gara-gara ketelatannya itu, gara-gara keteledorannya itu. Kenapa telat? Enggak atur waktu benar. Teledor. Jangan jadiin orang korban telat keteledorannya itu. Apa aturan? Maafin ngomong tegas ya. Cuman Anda berhak ngomong begini. Kenapa? Ya Anda juga habis ya. Benar gak? Artinya Anda ngomong apa adanya? Anda juga habisnya. Ya Anda katakan itu haknya orang. Bukan haknya Anda. Anda gak berhak dalam hal yang semacam ini. Kita juga sama haknya kita di jalanan kayak orang lain. Nah, kemuliaan ilmu bukan di situ penghormatannya. Kemuliaan ilmu di mata Allah. Bukan kemuliaan ilmu terus kita merendahkan orang lain, enggak. Ilmu jadi mulia ketika kita memuliakan itu ilmu dengan mengamalkannya. Kita jadi mulia dengan ilmu ketika kita menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Di antara amal terhadap ilmu adalah menunaikan haknya orang lain. Baik. Ini salah satu hak persaudaraan. Wa insyaallah kita akan bahas hak-hak yang lain dalam pertemuan kita, kelihatannya yang setelah berapa bulan lagi. Ya. Insyaallah Allah kasih panjang umur bakal kita bisa dapetin bulan Ramadan dalam keadaan sehat, afiat, dalam keadaan taat dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabtu depan kelihatannya kita penutupan ya. Sabtu depan kita penutupan sementara. Sabtu waktunya lagi Kamis Jumatnya tuh apa? Nisfu Syaban. Sabtunya ziarah Habib Ali Kuitang. Naam. Hari Minggunya hall Habib Ali Kuitang. Habis itu kagak berasa ya tau-tau Ramadan. Jadi Sabtu depan insyaallah kita penutupan sementara majelis wakafnya kita ini Habib Salim Mindat. Ana benernya kagak mau, cuman ya kita semuanya bakal kangen sama ini majelis. Secara pribadi ya ana kita bakal kangen ya, cuman ditutup supaya kita lebih kangen lagi. Iya, biar kita lebih kangen lagi. Anda punya abah dulu tuh nanti ingat sama kita. Abah saya bilang, nanti kalau lagi ceramah, lagi orang asyik, nah berarti jangan kepanjangan kalau ceramah. Nah terus orang lagi asyik kalau ceramahnya, nanti berhenti deh. Kenapa Pak? Begitu kan orang lagi asyik, dia biar dia kangen. Jangan nanti berhenti orang udah gedek kemendek. Iya. Gitu. Berhenti ketika orang lagi asyik. Kenapa? Dia kangen dan nyariin nanti nantinya. Abang bilang begitu. Pengalaman. Berapa puluh tahun dia tak di jalan Allah. Gak ada tempat melainkan dia masuk sana. Belumnya habis paling gila juga. Allah Allah. Ya Allah bitaufiq hatta nufiq. Nah tinggal persiapan kita apa? Makanya nyambut Ramadan. Seperti yang saya bilang, jadikan Ramadan yang bakal datang ini bikin atuh persiapan apa yang mau kita bikin. Amal ibadah apa yang mau kita tekuni? Ya, siapin dari sekarang. Di antaranya, saya berharap banget. Sekarang mayoritas, insya Allah bersebaran minoritas. Ya, sekarang mayoritas. Habis lebaran, insya Allah kita buka lagi pengajian. Ya, minoritas atau udah kagak ada lagi. Apa? Kita pengen jadiin Ramadan momen. Bakal berhenti ngerokok. Ya, momen bakal berhenti ngerokok. Kita punya 2 bulan dari sekarang. Punya 2 bulan dari sekarang. Ya coba. Enggak ada salahnya kita nyoba kan. Kalau Ramadan siang kita udah enggak ngerokok. Puasa kalau siang masih ngerokok juga Ramadan kelewatan. Iya. Siang gak ada ngerokok ya. Ini bulan Syaban, usahain malam jangan ngerokok. Jadi udah kebiasaan malam kagak ngerokok, ntar pas Ramadan siang kagak ngerokok. Syawal siang malam udah kagak ngerokok lagi dah. Ya. Terus cari tahu, cari alternatif apa. Tadi gantiin nama permen teh. Ya. Nanti dengan itu Ada saya punya kawan tuh, masya Allah, sahabat saya waktu di Hadramaut, dia sahabat dekat sama saya. Dan salah satu dari beberapa orang yang jalin hubungan persaudaraan sama saya. Dulunya dia preman di jalan. Terus satu kali, subhanallah, takdir Allah bawa dia ke terim. Takdir Allah bawa dia ke terim. Sampai akhirnya ikut hadir satu kali majelis macam begini. Keenakan. Asyik. Usia mungkin saat itu sudah di atas 20-an. Atau udah mau 30 tahun. Iya dia. Udah mau ngapal tuh udah susah. Subhanallah, takdir Allah bawa dia ke salah satu majelis ilmu. Dia dengar asik. Udah deh, anda mau ikut belajar. Gak ada niat mau belajar. Belajar keasikan, udah nikmat sama ilmu. Hingga, ya, saking asiknya sama ilmu, itu gak berlalu dari hidupnya. Inayah dari Allah. Dapat perhatian dari Allah, dapat nadhrah, dapat berkah dah udah. Hingga itu hampir seluruh waktunya berlalu cuma baca kitab doa. Hingga seperti itu. Padahal dulunya preman. Sampai saya waktu ngobrol sama dia bercanda. Dia bilang, saya keluar dari kampung saya tuh gak punya tujuan. Nah, di antara syarat untuk menjamak sholat itu ketika orang musafir harus ada tujuan. Kita kan itu waktu belajar di Terim tuh pergi. Saya ngomong sama dia, berarti ente kagak boleh jamak. Aslan kita, dia bilang, jamak sholat, kita bilang, berarti ente gak boleh jamak sholat dong waktu itu. Menjamak. Sebab ente keluar gak punya tujuan. Takdir Allah yang bawa ente ke Terim. Dia bilang, jangankan jamak, anda sama sekali kagak sholat itu waktu. Dia bilang. Cuma subhanallah, takdir Allah, dapat hidayah. Hingga dia asyik sama ilmu, gak berlalu tuh. Sesaat dari hidupnya, melainkan hanya untuk ilmu. Ente bayangin, sehari semalam cuma tidur 2 jam. Selebihnya, ya, waktunya habis cuma di musola punya pondok Darul Mustafa, diwama kitabnya tumpuk, ngaji dari kitab ke kitab, dari kitab ke kitab, dari kitab ke kitab, dari sebelum subuh, ya, sampai jam 10 pagi, 2 jam tidur, sebelum sejam setengah tidur, habis gitu, sebelum duhur dia udah bangun lagi. Ya, baca kitab lagi, hadir lagi halaqah, sampai ketemu jam 12 malam. Jam 12 malam dia baru pulang ke rumahnya. Itu habis kawin. Sebelum kawin langsung pulang ke kamarnya dia. Ntar jam 3 bangun lagi, begitu tiap hari. Kalau udah keluar dari kamar tuh, ente suka lihat kuli bangunan enggak? Ini belakangan nih, pikulan. Tangan belah kiri di atas pundaknya tuh pikulan lagi. Nah kayak begitu, cuman kanan kiri semuanya kitab. Kita dulu sama-sama sama dia. Itu sama. Terus, dia tuh, yang anda enggak pernah lupa, dia punya teh. Tehnya dia enak banget. Ya, sampai ada tanya resepnya. Ini setiap dosis juga belajar resepnya dari aneh. Enak luar biasa dia punya teh. Biasanya tuh habis salat duhur baru tehnya dia keluar. Habis makan siang, salat duhur, habis salat duhur makan siang, terus baru teh keluar sampai asar. Itu kita duduk baca kitab, kitab tajwid kita baca, Mughnul Muhtaj berapa banyak kita udah habisin. Terus kitab Sirah Nabawiyah, Sirah Imam Ahmad Zaini Dahlan, itu juga sebelum ada pulang tinggal dikit lagi, cuman keburu pulang khatam berapa banyak kitab sama itu teh tuh, itu yang jadi taksinya kita. Dia cerita sama aneh, aneh dulu, aneh nih, ini teh punya sejarah sama aneh, dia bilang apa sejarahnya, dulu aneh tuh perokok berat, perokok berat, begitu masuk terim aneh tinggalin, aneh gantiin sama itu teh, sama itu teh, tiap mulut aneh asam aneh minum itu teh, sampai akhirnya dia tinggal perokok. Dan dia bilang, aneh kagak tahu dapat hidayah dari Allah berkata apa kagak tahu. Cuman mungkin dia bilang, mungkin sebabnya gara-gara rokok juga aneh dapat hidayah. Bagaimana? Waktu aneh zaman di Baira, dia bilang, dia cerita sama aneh. Ada al-imam al-arif bilal Habib Muhammad al-Haddah, gurunya Habib Muhammad dan mertuanya. Ya. Dia tuh ada majlis begini. Satu kali ane punya rokok satu-satunya, duit ane habis bakal beli tuh rokok. Ane perokok berat. Satu kali ane lihat Habib Muhammad al-Haddar keluar dari rumahnya pengen ke masjid atau ke manalah untuk ngajar. Begitu ane lihat, ane kagum melihatnya orang. Ane lihat beberapa murid-murid pada datang ke masjid. Ane tanya, pada mau ke mana? Ini rokok tinggal satu batang lagi di tangan ane. Kita mau ada menghadir majlisnya Habib Muhammad al-Haddah. Akhirnya dia bilang, ane potong, ane patahin tuh rokok, ane buang. Kata ane punya teman, saya Haddah sama dia. Ane buang tuh rokok, cuman untuk Habib Muhammad al-Haddah, ane menghadir majlisnya. Mungkin dari situ tuh, ane buang rokoknya ane patahin rokoknya ane buang. Gitu. Dari situ kali ane udah kagak ngerokok lagi, dapat hidayah dari Allah. Begitu ane duduk, ane liatin mukanya dia. Enak banget dilihat, ucapannya enak banget. Udah hadir majlis, dari situ ane pulang mau beli rokok lagi. Tiap rokok yang ane cobain rasanya kagak enak. Sampai dari situ tuh udah gak nafsu lagi merokok. Sampai akhirnya datang ke tarim gitu, dapat hidayah. Sampai gantinya tuh teh. Nah jadiin Ramadan sebagai momentum buat kalian orang ya, berhenti dari rokok, berusaha meminta sama Allah, insya Allah dikasih yang terbaik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah saya doain yang pada berhenti rokok pada kaya. Insya Allah ya, gimana enggak, hemat berapa ratus ribu tiap bulan. Iya. Itu satu. Insya Allah pada sehat, pada gemuk, pada ganteng. Iya, dapat jodoh yang bagus deh. Iya, kesian ente punya bini atau calon bininya ente cium bau rokok mulu. Cara pada doain kita semuanya mudah-mudahan dikasih hidayah sama Allah. Jadi ini momentum. Mudah-mudahan kita ketemu lagi sama Al-Fidul Gadah. Ya. Udah kagak ada lagi di situ yang rokok. Ya, palingan orang-orang baru aja lagi. Ikut program kita lagi yang baru. Cuman orang lama udah kagak lagi. Insya Allah. Ya Rab. Bener, itu bakal senang deh nanti. Kalau udah lepas rokok. Aduh, senang banget. Sehat. Insya Allah pada punya anak banyak. Iya, segar terus. Terus panjang umurnya lagi. Gak bakal dibunuh sama rokok. Ya Rabbal Alamin. Wah, terakhir siapin persiapan kita bakal Ramadan. Insya Allah Sabtu depan kita bakal bahas jelas tentang apa persiapan-persiapan kita tentang Ramadan. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridai. Depan mata kita persiapan-persiapan Ramadan yang lainnya, diantaranya kehadiran kita di acara-acara Hall Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Afsar di Pekalongan, Hall Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad di Tegal, acara Nisfu Sya'ban baik di Pekalongan, di Tegal atau di Kuitang, bagi yang tidak berangkat orang perempuan bisa hadir di Kuitang. Ya, nah, Sabtu di Kuitang di arah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hamsi, sebagaimana hari Ahad haulnya Habib Ali bin Abdurrahman, lepas itu ziarah Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi di Cikini. Habis haulnya itu jam 11-an, setengah 12 di Cikini, kalian langsung. Wah, terus juga tanggal 19 ya, malam Jumat. Tanggal 19 Juni malam Jumat, Habib Kuncung penutupan ziarah. Sebagaimana juga hari Kamis, satunya lagi itu Kamis terakhir, anda tidak tahu tanggal berapa, 22 atau 23, anda tidak tahu. Penutupan ziarah Habib Hussein bin Habib Bakar Idrus luar batang juga. Ya, pagi dia dari jam 10 sampai zuhur. Itu persiapan-persiapan juga dengan bulan Ramadan. Ya, untuk dapat keberkahan Allah. Tapi juga rencana bakal Ramadan kita harus buat dari sekarang. Insyaallah Allah bimbing kita. Allah bukain hati kita. Allah kasih taufik kepada kita sekalian ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad Nabi Umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Allah ya Allah. Allah Allah ya Allah. والصلاة على المغتر خير البرية الله الله غذ رجواك يا ما واشوف لي في جار بنية وانت يا رب نعتا بما في الطاوية جدك داري بما في الظاهرة والخافية عصينا وسرنا في الطريق العاشية فإن لك جود يغفر ذنبنا والخطية وكل منك يبغى عزية يلا اسلك من انا جسرك الزاوية طريق النبي وسادة العلوية يا مجيب استجب وجرب شربة هنية Bye. دعيت أنا وجهك للعطايا الثانية العنا مبلاهم رب حقوق المعية قبلهم ومعهم في طريق الزاوية قبلهم ومعهم في جنان العالية بختنا بالنبي هو كنزنا والخابية ليس حتى تجيب الحال منه فيها أنا الله يرحمه ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.